السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita masih membahas tentang rahan atau gadai, yang ini bagian dari pembahasan dalam muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', karangan Al-Hajjawi, yang sampai kepada perkataan muallif, وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمَبِيعِ غَيْرِ الْمَكِيلِ. تقرأ يا شيخ. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمَبِيعِ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ عَلَى ثَمَنِهِ وَغَيْرِهِ. طيب يكفي. Dan diperbolehkan rahan menggadai al-mabi', barang yang dijual selain yang ditakar atau ditimbang dengan samanihi atau ghairihi, dengan nilai harganya dan selainnya. Sahih. Wadih atau يحتاج الى البيان؟ يحتاج الى البيان. Muallif di sini mengatakan bahwa barang yang dijual ya itu boleh dijadikan barang gadaian, atau bagi pembeli boleh dia membeli barang lalu barang tersebut dia gadaikan. Ya. Baik, dia gadaikan atas dia mengatakan ini rumah saya beli. Tapi saya bayar dulu umpamanya 30%. Sisanya 70% saya bayar nanti di akhir tahun. Lalu si penjual mengatakan barang gadainya apa, jaminannya apa? Kata dia, rumah ini saya jaminkan. Ya. Mu'allif ini ala thamanihi, ini yang maksudnya ala thamanihi, atas harga dari penjualan. Boleh juga atas lainnya. Ya. Dia membeli rumah tadi dengan tidak tunai, lalu kemudian rumah ini digadaikannya kepada orang lain, bukan utang yang ini, sekarang dibuat utang sebelumnya. Dia kemarin sudah berhutang dengan pihak lain umpamanya 100 juta, lalu kemudian dia minta barang gadaian, sekarang dia beli barang ini ke seseorang ya, lalu barang ini dia gadaikan ke pihak yang lain juga boleh. Tetapi di sini muallif mensyaratkan bahwa barang tersebut bukanlah al-makil wal-mawzun, bukan barang yang ditakar dan yang ditimbang. Kita tahu bahwa ini mazhab, dan muallif mengatakan ini adalah mazhab. Dalam mazhab Maliki, maaf, mazhab Hambali, dan kitab ini adalah bermazhabkan Hambali. Dalam mazhab Hambali bahwa illat ribawiyah, masih ingat Ustaz Ihsan, adalah al-kailu wal-wazan, yang ditimbang dan ditakar. Maka sesuatu yang ditimbang dan ditakar itu ya harus diserah terimakan dulu ya, karena kaidahnya majaza bai'uhu jaza rahnuhu, sesuatu yang boleh menjual belikannya maka boleh dia digadaikan. Dalam mazhab Hambali, barang yang ditimbang dan ditakar, yang ditimbang umumnya kalau sekarang minyak kan, maaf, minyak ditakar dengan literan, minyak goreng, minyak BBM, bensin, dengan ditakar dan ditimbang, umpamanya beras, sabun dengan berat gram, ya. Dalam mazhab Hambali ini tidak sah diperjualbelikan sebelum diserah terimakan, ya. Ini dalam mazhab. Jumhur mengatakan bahwasanya, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh diperjualbelikan barang yang belum diserah terimakan, ya, umpamanya tadi dia membeli seseorang Ahmad membeli dari Hasan minyak goreng sebanyak 10 liter, ya. Lalu Hasan mengatakan, "Pak, saya beli dengan tidak tunai." Ahmad mengatakan, Pak Hasan, saya beli dengan tidak tunai. Lalu kata Hasan, "Kalau gitu ini saya jadikan barang gadai." Kita mu'alif di sini, ini tidak sah, karena tidak sah menjualkan barang yang belum diterima. Karena di sini minyak goreng belum diserah terimakan kepada Pak Muhammad. Tapi kalau sudah diterimakan kepada Muhammad lalu diserahkan untuk digadaikan, tidak ada khilaf dalam mazhab Hambali. Dengan jumhur pun tidak ada. Akan tetapi dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya bila dijual belikan dan dalam jual beli boleh menjual barang yang sudah terimakan bila kepada orangnya. Bila kepada orangnya. Kalau kepada orang lain tidak boleh. Karena di sini si penjual mendapat keuntungan barang yang belum dijaminnya. Tapi kepada si penjual awal boleh. Namanya seorang Pak Hasan tadi, Pak Muhammad beli dari Pak Hasan 10 liter. Ya. Dengan harga tunai. Harga umpamanya 100 ribu rupiah. Lalu kemudian belum diserah terimakan ke Pak Muhammad, Pak Muhammad menjualnya lagi ke Pak Hasan dengan harga tunai juga 105 atau 110. Ya, gimana yang terjadi? Mungkin tadi Pak Hasan enggak tahu harganya sekian. Ya, Pak Muhammad tahu harga ini kemarin naik. Pak Hasan mungkin belum tahu dan dibelinya dengan harga yang harga kemarin, kemudian dijualnya dengan harga per hari ini ke Pak Hasan. Ini boleh karena kepada orangnya. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ya, ala ba'ihi. Ya. Ini wadih Syekh Nuhasil. Baik. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. Dan apa-apa yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan, maka tidak diperbolehkan untuk menggadaikannya, kecuali buah-buahan, buah atau az-zar, tanaman palawija al-akhdar, yang hijau, yang masih belum matang. Qabla budwi salahihima, yang belum matang. Biduni syaratil qati, dengan syarat tanpa belum dipetik. Tanpa syarat qati, petik. Ya, dipetik. Ya. Jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya menjual belikan buah-buahan di pohon yang tidak dipetik, yang belum matang, tidak boleh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yabdu salahuha an bai'i samara hatta tabdu salahuha. Rasulullah melarang menjual buah, termasuk juga dalam hal ini adalah palawija yang belum layak untuk belum matang. Tidak boleh dijual kecuali dengan syarat dipetik. Ya, syarat dipetik umpamanya Anda menjual pohon mangga, belum satu pun mangga yang matang di pohon tersebut, dan di kebun yang lain pun tidak ada yang mangga yang jenis ini yang belum yang sudah matang. Boleh jual ini di pohon? Tidak boleh, karena ada larangan Rasulullah SAW. Tapi kalau kata penjualnya, saya jual harganya. Kenapa tidak boleh? Sudah sering kita bahas. Ini karena mengandung unsur gharar, karena risikonya tinggi, ya. Dan pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kemudian setelah dibeli dan dibayar dan ditunggu matangnya, ternyata terkena hama. Berarti si pembeli tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan penjual sudah mendapatkan uang. Dan juga kenapa pembeli mau? Karena biasanya harganya murah, tapi risikonya tinggi. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarangnya. Illa bisyartil qat'i, kecuali dengan syarat langsung dipetik. Seperti umpamanya, yang dibelinya memang adalah kelapa muda, yang diinginkannya dalam keadaan muda, boleh dibeli tapi langsung dipetik saat penjual beli itu. Atau mangga muda, boleh diperjualbelikan tetapi langsung dipetik, karena dia memang ingin untuk dijual dalam keadaan belum matang, ya. Maka kata muallif di sini, karena tidak boleh diperjualbelikan buah dan palawija yang belum matang tadi, yang belum bisa dipanen tadi, ya, maka tidak boleh juga dia dijadikan sebagai barang gadaian. Ya, ya, pembeli ini beli motor, kemudian dia beli tidak tunai. Si penjual mengatakan silahkan, tapi barang gadaiannya apa? Kata dia, itu sawah saya, ada sudah saya kerjakan di sana, ada padinya. Ya. Kalau padinya yang dia gadaikan dan padi ini belum matang, masih ingat kita Ustaz, matangnya padi itu dengan istidadul habbah, keras, dipencet keras. Kalau sudah ada di sawah, sawah itu yang dipencet yang keras, berarti sudah matang, ya, sudah boleh diperjualbelikan. Ini menurut muallif. Tapi wallahu ta'ala pendapat yang terkuat ini, kalau umpamanya si yang punya padi ini dia nyewa sawah, tapi kalau sawah milik dia tanahnya, ya kenapa juga harus padi yang dia gadaikan, tanah yang dia gadaikan? Kalau dia punya pohon mangga tadi, kenapa juga mangga yang digadaikan? Pohonnya yang digadaikan, kan pohonnya bisa dijual, atau tanahnya sekali digadaikan. Ya. Ikhfi syekhuna nuwasil suwi. Wasil qalilan. Baik. Wala yalzamu rahn illa bil qabt. Dan tidak menjadi lazim gadaian kecuali dengan al qabt. واستلامته بالقبض واستلامته شرط واستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزمه فإن رده إليه عاد لزمه إليه ولا يلزم الرهن إلا بالقبض عقد رهن tidak menjadi mengikat. Kita masih ingat bahwa akad itu ada akad jaiz, ada akad yang lazim. Akad lazim mengikat kedua belah pihak, tidak bisa sepihak melepaskan begitu saja. Akad jaiz tidak mengikat, bisa kedua belah pihak, masing-masing pihak melepaskan akad sepihak. Akad jual beli sifatnya lazim. Bila sudah terjadi jual beli, sudah serah terima dan sudah tidak ada khiyar berpisah majelis, maka tidak bisa si pembeli atau penjual membatalkan sepihak. Akad sewa menyewa barang ataupun jasa jasa barang ataupun jasa orang, ya, juga mengikat. Tidak bisa setelah terjadi akad sudah sewa menyewa, saya berpisah dari majelis, kemudian si penyewa mengatakan, "Pak, saya tidak jadi." Ya, ini artinya yang lazim mengikat. Kecuali iqalah atau fasakh atau pembatalan dan pihak yang lain setuju. Akad wakalah pernah kita bahas, dia adalah akad yang jaiz, di mana seseorang mewakilkan kepada seseorang, lalu wakil ini kemudian ada urusan lain, lalu dia beritahu, "Pak, mohon maaf, saya tidak bisa melakukan apa yang anda kuasakan kepada saya, karena saya harus berangkat ke kota fulan jam sekian," umpamanya haknya dia. Atau pihak yang mewakilkan mengatakan, "Pak, saya tidak bisa, mohon maaf, saya jangan teruskan, ya, saya tunjuk orang lain untuk menjadi wakil anda," walaupun orang tadi sudah akan memulai, maka ini boleh, ya. Sedangkan akad gadai lazim, tapi kapan? Setelah barang diterima, mengikat, ya. Sama seumpama seorang mengatakan, "Ustaz, antum kan punya utang ke saya umpamanya 1 juta, mana barang gadainya, Ustaz?" Ya, ini si barang gadainya, tapi masih saya pegang kacamatanya, ya. Kemudian dia menanyakan lagi, "Mana barang gadainya, Ustaz?" "Ah, yang ini tidak bisa lah, karena saya butuh." Tidak mengapa, tidak mengikat. Atau dia batalkan, saya batalkan sepihak, "Tidak jadi pakai ini." "Lu pakai mana, Ustaz?" "Saya cuma mengatakan ini, ya, kalau senilai dengan hutang, ya silakan." Ya, tapi kalau sudah saya serahkan ke dia dan diterimanya ini barang gadaiannya, ya, maka ini sifatnya mengikat. Saya tidak bisa membatalkan dari dia. Saya katakan saya perlu, ya, maka tidak bisa. Wastidamatuhu syartun, dan keberadaan barang gadai ini terus di tangan orang itu adalah syarat untuk lazimnya. Ya, kalau kemudian dia melihat saya agak repot ketika membaca, "Ya Ustaz, kasihan saya Ustaz, daripada antum beli kacamata baru lagi, ini pakai dulu aja dalam, ya, jumpa kajian subuh ini Ustaz, ya, nanti setelah kajian serahkan lagi ke kami," ya, ketika saya ambil bikhtiarihi, ya, dimana si pihak yang menerima gadai tadi mengeluarkannya dan menyerahkannya ke saya, ya, hilang lazimnya. Ini bisa tidak saya serahkan lagi. "Oh ya udah, saya bawa pulang aja." Itu maksudnya zala luzumuhu. Fa in raddahu ilaihi ada luzumuhu ilaihi. Kalau kemudian setelah acara saya serahkan lagi ke dia sebagai barang gadaian, maka dia menjadi lazim kembali. Baik, masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz, barakallahu fik. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, demikian penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan beberapa poin dari pembahasan gadaian. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk memperdalam pembahasan atau ingin bertanya terkait dengan bab ini atau muamalah secara umum, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu via telepon. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu di mana? Saya Ibu Emma dari Aceh. Dari Aceh? Iya, dari Aceh. Baik, silakan Ibu. Saya bersyukur, ya, alhamdulillah, karena sudah setiap hari Kamis saya berusaha mencoba menelpon Ustaz, tapi tidak masuk-masuk, agak susah maksudnya. Allah yasir, alhamdulillah. Begini Ustaz, ya, saya ini bersyukur dan berterima kasih alhamdulillah, karena saya sudah menyadari bahwa riba itu memang sesuatu hal yang harus ditinggalkan. Terus saya tahu Ustaz, jadi CPNS dan saya masih terikat dengan bank. Sekarang saya sudah berazam dan suami juga tidak akan mengambil lagi uang riba dari bank. Cuma masalahnya Ustaz, mungkin inilah jalan kadang saya kita nggak tahu Ustaz. Jadi kami pernah beli mobil itu dengan uang kredit riba ini tadi Ustaz. Setelah itu mobil ini kami jual. Ya, terus melalui saudara. Terus kami ini udah lima tahun kami jual, itu uang tidak pernah diberikan 1% pun oleh saudara tadi. Hah? Ibu jualnya ke saudara? Iya. Saudaranya belum bayar-bayar. Iya, belum dibayar. Jadi saya rencana uang itu akan beli mobil lain. Jadi sejak saya tahu riba itu haram, jadi saya udah sepakat sama suami, 60 juta itu bisa untuk menyutup uang bank sekitar 2 tahun lagi itulah. Maksudnya rencana saya tutup uang itu, sisanya saya lunasi utang-utang mertua juga ada punya utang. Jadi sekarang uang itu enggak ini, Pak. Ustaz, enggak ada kejelasan lagi. Tadi istri itu pernah berjanji sama saya, dia bilang nanti saya kalau udah PNS saya kredit kak, dia bilang kan nanti saya bayar utang suami. Terus saya enggak jawab iya enggak, karena maksudnya apakah saya harus jelaskan, karena setahu saya orang ini masih belum, masih keluarganya masih terlibat dengan riba gitu, kayaknya belum yakin karena secara agama mereka itu salat aja jarang Ustaz. Apakah saya ini boleh menerima, maksudnya kalau seandainya diambil kredit dengan uang itu saya tutup uang bank saya, apa boleh? Terus yang kedua Ustaz, saya mau ada bisnis sedikit, jadi suami saya itu kerja suatu perusahaan, apa boleh saya misalnya kan perusahaan itu kan karena suami saya mandot, jadi nasinya itu kalau misalnya ada lembur dipesan itu tanggung jawab suami saya, nanti setelah berapa bulan nanti baru dibayarkan ke tempat orang jualan nasi itu, memang perusahaan langsung yang membayar, tapi maksudnya mau pesan di mana itu hak suami saya, cuma agak lama dibayar gitu, cuma udah sepakat boleh, cuma dan suami saya boleh, maksudnya kalau misalnya keluarga saya yang bikin nasi bungkus itu boleh, maksudnya tidak melanggar aturan perusahaan, cuma maksudnya kami kan ingin mengambil keuntungan yang maksudnya apa dibolehkan. Soalnya begini Ustaz, kami talangi dulu dananya, misalnya kami kasih modal sama orang, kan nasinya 13.000 satu bungkus, jadi kami bayar sama orangnya 11.000. Jadi apa nanti menurut sepakat sama yang bikin, apa seminggu sekali kami bayar itu pakai uang kami. Jadi setelah nanti sekitar sebulan dua bulan kalau udah cair uang perusahaan baru tertutup uang kami. Jadi apakah keuntungan yang 2 atau 1.000 rupiah per bungkus itu halal? Tidak, itu aja Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga sehat. Terima kasih Ustaz. Jazakillah khair kepada ibu yang ada di Aceh. Barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, ibu menanyakan bahwa beliau membeli kendaraan dengan tidak tunai dan ada unsur ribanya. Dan beliau ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan ingin menjualnya, dengan hasil penjualan itu dia akan menutupi riba tersebut. Tapi qadar Allah, dijual kepada saudara dengan cara tidak tunai juga, dan saudara itu akan membayar dengan cara kalau dia diterima sebagai pegawai negeri dia akan mengajukan kredit riba juga, apakah itu boleh ataukah tidak? Allah musta'an. Orang berpikir dalam hidup ini, dia berpikir bahwa dia hidup menurut akal fikirannya. Dia berpikir dia hidup menurut manajemennya, dia hidup menurut perencanaannya dan logikanya, itu yang dia pikir. Dia lupa bahwa hidup ini sudah diatur oleh Allah Azza wa Jal 50,000 sanah, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakannya. Sehingga apa? Mereka pikir kalau tidak dengan cara riba itu, ya, mereka tidak akan dapatkan rezeki, tidak dapat kendaraan, tidak dapat rumah, tidak dapat kebutuhan lain-lainnya yang mereka butuhkan. Ini suatu kesalahan besar dalam hidup. Ya. Bahwa waktu ini surade saya di salah satu kota di daerah ujung Pulau Jawa, pulau tetangganya. Cuma di sana ada salah seorang jamaah dan beliau masya Allah dari militer, dari BRIMOB. Beliau mengatakan, betul Ustaz, saya semenjak mendengar beratnya ancaman riba, saya takut dengan riba. Setiap saya butuh sesuatu, saya selalu berdoa kepada Allah. Waktu itu saya masih bujangan Ustaz, saya mau nikah, enggak punya uang. Ya Allah, beri saya rezeki. Dia minta dengan khusyuk-khusyuknya. Ada aja orang berikan, ada aja hasil uang, saya nikah. Setelah itu saya pengen beli rumah. Ya. Saya minta lagi ke Allah dengan cara khusyuk. Akhirnya ada yang beri rezeki dengan rumah tersebut tanpa saya dalam melakukan dengan riba. Ini kata dia, ini saya yang sengaja apa pengalaman saya sampaikan kepada kaum muslimin yang lain. Ya. Yakinlah bahwa Allah memberi rezeki kita kalau kita minta kepadanya dan berikhtiar semampu kita mencari yang halal, bukan mendekati yang haram. Ya. Kebanyakan orang seperti tadi, mereka mengatakan, memikirkan, beranggapan kalau tanpa leasing, tanpa riba, emang bisa kita beli rumah dengan harga ratusan juta? Apakah bisa kita punya kendaraan dengan harga puluhan juta, ratusan juta, dan empat umpamanya? Mereka lupa bahwa yang memiliki langit dan bumi ini dan kekayaannya adalah Allah Azza wa Jal, dan mereka jarang meminta. Ya. Doa sih doa, tapi antara iya dan tidak, yang penting bagi dia adalah usahanya. Berbeda kalau orang yang menyerahkan seluruhnya kepada Allah, ya, ikhtiar nomor dua. Yang nomor satu adalah permintaannya kepada Allah Azza wa Jal. Maka dalam kasus tadi ibu juga demikian, ya. Walaupun secara pandangan fikihnya saudara Anda tadi, ya, sebaiknya Anda nasihati. Ya udahlah, kalau kalian tidak punya uang tunai yang halal, kalian harus menunjukkan riba, sebaiknya mobil saya batalkan aja penjualannya, saya jual ke pihak yang lain daripada kalian harus terkena riba juga. Ya. Masalah mereka tidak sholat, ya, atau jarang sholat, atau jauh dari agama Allah Azza wa Jal, ya, tidak menjadikan Anda untuk terhalangi untuk menasihati mereka. Ya, bahkan kalau tambahkan nasihat agar mereka, ya, kalau orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kan sudah memastikan janjinya. Ij'al lahum makhraja wa irzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari sesuatu yang di luar dugaannya, di luar perencanaannya, di luar prediksinya dan estimasinya. Allah akan berikan itu. Ya. Ini bagian terkadang mengajak orang untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kembali kepada Allah. Karena sebagian orang ada yang digiring ke neraka, digiring ke surga bisalasil, dengan dipaksa. Karena keadaannya memaksa dia untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kebutuhannya akan dunia kadang membuat dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setelah dia merasakan nikmatnya dekat kepada Allah Azza wa Jal, dia bisa akan mengikhlaskan hal tersebut. Ya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa tadi Ustaz? Bisnis nasi bungkus Ustaz. Dengan dia menalangi dulu. Nah. Ya. Kemudian dia mengambil keuntungan. Iya. Ini bukan ngambil keuntungan namanya. Meminjamkan uang dibayar berlebih. Ya, ini kan meminjamkan uang, nanti orang itu akan membayar berlebih. Maka ini adalah riba. Ya. Terkadang kita tahu kalau riba dengan bank ada bunga riba, dengan leasing kita pinjam uang membeli barang, membeli kendaraan, kalau kita itu riba. Tapi dalam hal seperti ini terkadang kita luput bahwa ini kita namanya kan meminjamkan uang kepada dia 10.000 per bungkus, nanti ketika turun uangnya 2 bulan 3 bulan dia bayarkan 15.000 Nah, 5 ribu itu apa? Tambahan dari pinjaman. Maka ini adalah riba. Sama dengan ini adalah giro, bilet giro BG, ya, di mana para pedagang menerima pembayaran pembelian barangnya dengan surat berharga bilet giro tadi, pembayaran jatuh temponya 3 bulan lagi. Terkadang BG ini dijualnya ke temannya, ya, dengan ketika dia, karena dia si penjual dengan tidak tunai ini menerima BG tadi, dia butuh uang tunai, dia jual kepada temannya dengan diskonto, dengan potongan umumnya 10%, tergantung jarak tanggalnya. Ini juga sama seperti itu, dipinjamkan dulu uang, umpamanya di BG tadi tertulis 100 juta, tapi caranya 3 bulan lagi, baru 2 minggu ya, dia ingin butuh uang, kalau satu dan hal butuh uang tunai, lalu kata dia, kau peganglah BG ini, ya, bayarkan saja saya kepada saya umpamanya 9 juta atau 9.500.000, ya, tergantung jarak waktunya, semakin jauh semakin besar diskontonya, dan ini juga bagian dari riba. Tapi kalau saudara suami yang beribu yang bertanya dari Aceh tadi, jual beli tidak ada masalah, tapi saya rasa perusahaan tidak membolehkan. Berarti dia yang membeli kepada ibu dengan cara tunai, dia terima nasinya, lalu sekarang dia yang menjual ke perusahaannya dengan tidak tunai, ya, dia beli ke ibu tadi tunai 10 ribu per bungkus, kemudian dia jual ke perusahaannya dengan tempo pembayaran 3 bulan 15 ribu per bungkus, boleh, tapi saya kira perusahaannya mungkin tidak membolehkan karyawan sebagai langsung menjual, memasok barang, ya, kepada perusahaannya. Tanyakanlah, kalau tidak ada larangan di aturan di HRD perusahaannya, ya, seperti itu boleh. Masyaallah. Jazakumullah khair atas jawabannya, penjelasannya. Demikian pendengar kita yang ada di Aceh, ibu, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua. Masih di via telepon, silahkan di 021-823-6543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Syafi di Tangerang. Silahkan Umu Syafi di Tangerang. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya Ustaz, saya mau menanyakan bagaimana hukumnya bila ada suami istri yang bercerai, yang berselingkuh. Pada awal pernikahannya mereka, suaminya berjanji bahwa akan memberikan rumah kepada istrinya. Kemudian di perjalanan pernikahan istrinya berselingkuh, bahkan mungkin lebih dari satu kali, dan kemudian dia tidak membagi rumah itu sebagai hak gonogini. Apakah itu benar seperti itu, Ustaz? Maksudnya memang dia memang pantas untuk tidak dapat lagi, atau memang dia terikat dengan perjanjian yang sebelumnya dibuat oleh suaminya itu. Jadi sekarang kondisinya masing-masing sudah pada menikah lagi, dua-duanya, namun si istri tetap menuntut hak rumah itu gitu. Cuma suaminya tidak mau memberikan, mantan suaminya tidak mau memberikan pada istrinya itu. Bahkan jadi rumah ini saat ini, rumah itu saat ini jadi sengketa, karena memang rumah itu dibelinya dari orang tua si istrinya gitu, orang tua si istrinya itu dengan harga yang murah, sampai saat ini belum lunas keadaannya. Nah, untuk memperingan pajak pembelian rumah itu, mereka nih bertiga nih sepakat, orang tua, mantan suami dan si istrinya ini sepakat untuk membuat surat hibah gitu, Ustaz. Membuat surat hibah supaya tidak terjadi seperti jual beli, tapi si suaminya, si mantan suaminya ini membayar gitu kepada orang tua si istrinya. Jadi kasusnya sekarang, pertanyaannya yang mana, Ibu? Sekarang sudah panjang-panjang dia. Ibu menanyakan yang mana? Ya, menanyakan itu, Ustaz. Maksudnya semuanya. Apakah si istri? Kebanyakan kalau semuanya, waktu enggak cukup. Iya. Apakah si istri ini apakah suaminya berkewajiban untuk menyerahkan, mantan suami tadi berkewajiban menyerahkan janji dulu, begitu kan ya? Betul. Ya. Janji dalam hibah tidak mengikat bila belum diserah terimakan. Ini sering kita sampaikan Ibu. Jadi istrinya memang tidak berhak gitu, Ustaz? Tidak ada. Kalau suaminya tidak, sampai pun diajukan ke pengadilan dalam hukum hukum positif di negara kita, tidak ada hak. Secara syar'i pun suami tidak berdosa. Oh, baik. Ya, karena hibah yang mengikat, dan dikatakan oleh Rasulullah, al-aidu fi hibati kal-kalbi ya'udu fi qaihi wa laysa lana mathalus saw. Orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang menelan muntahnya kembali, itu adalah hibah yang sudah diserah terimakan. Baik. Suami menyerahkan umpamanya ke tangan istrinya atau ke rekening istrinya uang umpamanya 100 juta rupiah hibah, atau cincin atau gelang sebanyak 200 gram hibah, dan sudah diterima di tangan istri dan tadi sudah masuk rekening uangnya. Lalu suami ambil lagi, tarik lagi hibahnya, ya, karena istri berselingkuh dan lain-lainnya, atau karena satu dan lain penyebab, kebutuhan suami juga, maka ini menjadi termasuk dalam larangan hadis Nabi tadi. Jadi tidak, karena sudah serah terima. Tapi kalau belum serah terima, dia tidak berdosa dan tidak mengikat akadnya berdasarkan hadis yang di asar dari Abu Bakar dan Fulanhu, bahwa Abu Bakar pernah menyerahkan, ya, menghibahkan kebun kurmanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, anak beliau Ummul Mukminin, setelah Rasulullah SAW wafat. Tapi Aisyah tidak kunjung menerima kebun tersebut, tidak dia mengelolanya juga, sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa ajalnya sudah dekat. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa dulu aku pernah menghibahkan kepadamu kebun kurma, akan tetapi engkau belum menerimanya. Maka sekarang ajalku telah dekat, maka dia menjadi waris. Artinya janji hibah tadi batal. Iya. Jelas Ibu? Oh iya. Si suami ini enggak apa-apa gitu ya, Ustaz? Tidak berdosa. Tidak berdosa ya, Ustaz ya. Baik-baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu di Tangerang, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan dari jawaban Ustaz dari permasalahan yang didapatkan, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan masih di via telepon, silakan di 021 823 6543. Silakan di belakang pendengar kita dari Tangerang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana, akhi? Dari Pak Fadli Sumatera Barat. Baik, Bapak Fadli ya. Mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV-nya atau radionya, Pak. Ada feedback. Cek ke monitor via telepon. Sekolah air, silakan. Ini Pak, ada sekolah. Sekolah ini pendirinya pertama yayasan. Kemudian setelah berjalan waktu sudah puluhan tahun, kemudian kerjasama dengan pemerintah, jadi sekolahnya sekolah negeri, jadi yayasan pihak pertama, kemudian negeri pihak kedua. Kemudian di sekolah tersebut ada guru yang diangkat yayasan, kemudian ada juga guru negeri. Penggajian guru yang diangkat yayasan digaji oleh pihak yayasan. Kemudian yang negeri itu pemerintah. Kemudian guru negeri ini diberi juga insentif oleh pihak yayasan. Nah, sudah lama menerima guru insentif dari yayasan. Pihak pemerintah dengan yayasan ini tidak sejalan, ada satu permasalahan. dan pemerintah meminta guru negeri tidak boleh menerima insentif dari yayasan. Sekolah ini boarding school. Di dananya itu siswa, orang tua siswa membayar tiap bulannya seperti pondok pesantren juga. Nah, jadi karena terjadi suatu permasalahan pihak yayasan dengan pemerintah, jadi sekolah ini negeri dan juga yayasan. Pertanyaannya, Pak? Nah, bagaimana hukum dari PNS menerima insentif dari pihak yayasan tersebut? Jelas, Alhamdulillah. Baik, itu saja, Pak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Andi. Ya. Ini jelas pihak pemerintah ya, melarang PNS menerima insentif dari yayasan. Dan ini berarti rishwah. Dan kalau angkanya lebih dari 500 ribu rupiah, bahkan bisa dikejar oleh KPK dan gurunya bisa dipenjarakan. Masya Allah. Ya, itu di dunia. Di akhirat, uang insentif tadi yang dilarang oleh sekolah tadi bila tetap diterima oleh guru ini dari yayasan, akan dia panggul di atas kepalanya di akhirat. Ya, bunyi gerincing-gerincingnya menunjukkan ini adalah orang yang ghulul, orang yang merampas harta dengan cara tidak halal. Haram hukumnya menerima berarti saja. Haram menerima dan memberikan. Bagi yayasan yang memberikan juga haram. Rawashi wa murtashi finnar. Yang menerima rishwah tadi dan yang memberikan dan yang menerima berada dalam neraka. Dan artinya ketetapan pemerintah ini sudah benar secara syar'i saja, melarang. Benar secara syar'i. Kemudian solusi untuk bertaubat bagaimana? Solusi untuk bertaubat adalah sampaikan ke pihak sekolah yang telah berlalu, ya, kalau umpamanya negara ada sekolahan ada rekening khusus, maka insentif tadi harus dia yang setelah dimakannya selama ini setorkan ke pihak rekening sekolahan tadi atau pemerintahan tadi. Kalau tidak ada atau kalau dia menyatakan sudah dapat sekian angkanya, umpamanya sudah sebanyak 5 juta sekian tahun atau 10 juta sekian tahun, dan dikhawatirkan dia mungkin akan terjerat hukum kalau pihak sekolah yang pemerintahnya akan membawanya ke ranah hukum, mungkin akan memberatkan dia sebagai guru, ya, maka lebih baik dia berikan saja uang tadi kepada fakir miskin. Ada tidak ada dia wajib mengusahakannya. Bagi si guru yang menerima ya, tambahan saja. Ya. Baik. Adapun bagi yayasan saat menghentikan pemberian intensifnya. Kau wajib dia menghentikan. Baik. Jazakallahu khair, demikian pendengar kita yang bertanya. Jazakallahu khair. Kemudian kami berikan kesempatan satu di via telepon di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Allah, dengan siapa, umur di mana? Oh, dengan Ibu Kusaro di Tajiran Lamongan. Ahlan Ibu, silakan Ibu. Kusaro, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Dulu saya bekerja dagang kecil-kecilan. Iya, dan orang hutang kepada saya. Yang saya jual ambil bayar ambil lagi. Setelah ada orang jualan selain saya. Maaf Ibu, pelan-pelan, kurang jelas Ibu jadinya. Ya. Ibu jualan. Iya, jualan. Terus kecil-kecilan terus mengambil. Orang beli ke Ibu. Ambil ya. Ibu pelan-pelan Ibu Saro. Ya. Ya. Beli terus ambil lagi gitu Pak ya. Beli makanan dari Ibu ya. Enggak makanan, itu katol untuk makan sapi. Oh. Ya. Untuk makanan sapi. Ya. Ibu membeli atau menjual? Ya. Terus orang itu bayar ambil lagi gitu Pak ya. Setelah ada orang jual selain saya, pelanggan saya habis semua. Tapi saya sadar Pak, soalnya tempat saya itu jauh. Terus alhamdulillah Pak Ustaz, saya diganti Allah pekerjaan yang lebih baik lagi. Terus namanya orang banyak ya, ada bayar, ada yang tidak bayar. Tapi saya tak pernah menagih ke rumahnya. Sampai sekarang masih banyak Pak Ustaz. Tapi bagaimana Pak Ustaz, jika mengikhlaskan uang yang dibawa orang itu tadi tanpa sepengetahuan orang yang punya utang, apakah aku masih menunggu orang yang punya utang kepada saya, atau orang yang punya utang saya itu besok di hari kelak masih itu Pak Ustaz mencari saya, sedangkan saya sudah ikhlas ridho. Itu aja Pak Ustaz ya. Baik. Ya, ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan beliau mengikhlaskan, memutihkan ya, semampunya dia beritahukan orang tersebut yang tidak mampu, tidak ada masalah. Ya Allah mengetahuinya. Dan diriwayatkan bahwasanya dari Rasulullah SAW bahwasanya ada seseorang yang sering menjual dengan tidak tunai atau meminjam kepada orang-orang uang. Lalu dia mengatakan kepada budaknya yang menagih hutang tersebut, bila ada orang yang tidak mampu, maka putihkan hutangnya, bebaskan hutangnya. Ya, maka ketika di hari kiamat orang ini membawa banyak dosa, ya, lalu Allah mengetahui bahwa dia, orang ini di dunianya dahulu sering memutihkan hutang manusia yang lain, sehingga Allah mengatakan di hari ini akulah yang lebih pantas memutihkan dosa-dosanya. Semoga dosa Ibu Gusaro diputihkan oleh Allah Azza wa Jal, karena beliau memutihkan hutang-hutang orang yang berhutang kepadanya. Wallahu a'lam bittawfiq. Jazakumullah khair barakallahu fik. Demikian ibu yang bertanya di Lamongan, semoga ini menjadi jawaban yang mencerahkan buat ibu dan barakallahu fik. Jazakallahu khair. Kami angkat satu pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah bekerja di suatu perusahaan selama 2 tahun Ustaz. Setelah berhenti kerja karena putus kontrak, saya memiliki uang BPJS ketenaga kerjaan dari gaji saya yang dipotong tiap bulan. Lalu apa hukumnya saya mencairkan uang tersebut? Apakah boleh saya memanfaatkan uang tersebut seluruhnya, atau tetap ada uang ribanya? Bagaimana cara menghitung ribanya kalau ada? Biasanya uang BPJS ketenaga kerjaan itu sebagian dipotong dari gaji karyawan, sebagian hibah dari perusahaan, yang kemudian didepositokan ya, dengan ada bunga pertambahannya. Ya. Maka ketika Anda menerima BPJS ketenagakerjaan ini, sebesar uang Anda yang dipotong gaji Anda dan hibah dari perusahaan itu halal. Ya. Yang haram hanyalah bunga pertambahannya. Bagaimana mengetahuinya? Itu tanyakan kepada pihak siapa yang ya, memberikan Anda kepada BPJS tadi. Katakan ini berapa pertambahannya dalam 2 tahun ini Pak, sekian persen, umpamanya dikatakan 12% atau 14% ya. Yang diterimanya umpamanya 10 juta, tinggal dia potong 1,4 juta atau 600 ribu rupiah diberikan kepada fakir miskin yang lain. Jazakumullah khair barakallahu fik. Kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana menghitung zakat untuk tanaman kelapa sawit Ustaz? Jazakumullah khair. Allah berkati. Kelapa sawit adalah zakat perniagaan, bukan zakat tanam-tanaman, karena dia bukan makanan pokok. Maka tidak ada zakatnya sebagai kelapa sawit. Yang dikeluarkan juga bukan 10% atau 5% atau 1/20 atau 1/10, bukan. Tapi karena dia akan diperdagangkan dan memang diperdagangkan, maka dia termasuk zakat niaga. Zakat niaga yang dikeluarkan adalah 2,5%. ketika jatuh tempo haul, ya, gimana menentukan haulnya? Kapan Anda dari hasil penjualan itu memiliki uang satu nisab? Bapak punya sebanyak 10 hektar umpamanya, ya, pas sawit tadi. Hasil penjualan pertama umpamanya itu sudah sampai satu nisab 85 gram emas atau sekitar sekarang mungkin 53 juta atau 54 juta rupiah. Anda terima umpamanya 60 juta. Pada hari terima ini belum wajib zakat karena belum haul. Ya. Tentukan hari ini, hari pertama menjual tadi yang sampai panen pertama tadi menjual sampai nilainya 85 gram emas atau 53 juta. Ya. Umpamanya tanggal 1 Januari 2019. Konversikan ke bulan Qomariyah. Ya. Karena atau hitung 354 hari. Karena kewajiban zakat tentu dengan bulan Qomariyah, bukan Syamsiyah. Kalau Syamsiyah harus ada 11 hari yang enggak bayar Anda zakatnya. Kalau Anda pakai Syamsiyah, naikkan persentasenya 2,577. 0,077 itu imbalan 11 hari. Kalau Anda hitung pakai umpamanya 1 Januari 2019, 1 Januari nanti di 2020 Anda keluarkan 2,5%, berarti Anda 11 hari nunggak zakat. 11 hari, kalau umpamanya 10 tahun 10 kali sudah 110 hari. Nah. 3 bulan lebih. Insyaallah. Nah, hampir 3 bulan Anda 3 bulan lebih, betul. 3 bulan lebih Anda menunggak zakat. Kalau 30 tahun, setahun Anda tidak bayar zakat. Ya. Maka Januari tahun depan, tahun 2020, kurang 11 hari, berarti di Desember tanggal 20 atau 19, pada hari itu lihat berapa sekarang uang yang ada. Digabung semua uang, baik uang dari penjualan sawit atau juga ada uang dari pemasukan yang lain atau namanya bekerja tempat lain, digabung semuanya, ya, dan dihitung dengan barang sawit yang ada pada waktu itu yang sudah layak jual, ya, tinggal dihitung, diperkirakan namanya panen mungkin 5 hari lagi, per hari ini sudah kelihatan berapa perkiraan harga per 5 hari tadi, ya, yang berbentuk buah. Nah. Karena buahnya juga dijual, ya. Jual buahnya juga dizakatkan. Maka dinilai dan ditambahkan kepada bentuk uang tadi dikalikan 2,5%. Qadarullah, uang penjualan penjualan sawit selama ini memang 1 Januari tadi sampai dia nisab. Tapi terpakai dan di akhir tahun kurang dari nisab. Nah. Ya, ketika 1 Januari 2020 kurang satu nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Baik, masya Allah. Ya. Artinya dihitung dengan nilai uang, ya, perniagaan, bukan ya, zat dari kelapa sawit itu, ya. Bukan kelapa sawit. Baik. Nah, masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat kami angkat. Ustaz, saya mempunyai anak perempuan dan sudah menikah, sedangkan suami saya telah meninggal. Bagaimana hukum waris yang ditinggal suami? Apakah saya berikan seluruhnya untuk anak saya yang perempuan ini dari suami, atau saya masih dapat bagian dari harta suami? Sekolah khair. Ya. Allah membagikan waris tadi kepada istri yang masih hidup. Istri dapat 1/8. Kalau anak perempuan tidak ada anak laki-laki, dapat 1/2. 1/2. Ya. Sisanya untuk asobah yang terdekat. Kalau umpamanya bapak dari suami ini masih hidup, untuk bapaknya sisanya. Ya. Baik, demikian ibu yang bertanya, barakallahu fik, dan ini satu pertanyaan telepon kami angkat, silakan di 021 823 6543. ya, satu pertanyaan terakhir via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Iya, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya via telepon dalam pembahasan rahan secara khusus. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Abu Jihad di perjalanan, Ustaz. Silakan Abu Jihad, silakan. 2 tahun yang lalu saya dipercaya sama investor untuk membuka suatu perusahaan. Perusahaan itu berupa restoran. Nah, tiba-tiba dinyatakan di jalan, ternyata perusahaan itu tidak berjalan dengan baik dan banyak meninggalkan utang ke supplier, utang ke yang lain-lain itu ya kira-kira banyak. Dan saya minta pertanggungjawaban dengan investor itu untuk membayar utang-utang. Ternyata investor tersebut tidak mau membayar utang-utang. Nah, yang saya takutkan, yang saya mau ingin tanyakan, apakah utang dari perusahaan itu akan menjadi utang pribadi saya atau gimana, Ustaz? Karena jujur, saya takut banget dengan utang itu akan nanti kebawa ke akhirat gitu, Ustaz. Apakah saya nanti setelah punya uang akan membayarkan utang-utang perusahaan tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair. Sebentar Abu Jihad, jangan ditutup ya. Iya, Ustaz. Investornya di awal dia menyerahkan uang kepada Anda. Benar, Ustaz. Yang mengelola Anda 100%. Benar, saya yang mengelola 100%. Apakah ada persyaratan dari dia atau dari Anda? Kalau dia tentu akan mengatakan, saya suruh Anda mengelola, bukan dengan suruh berhutang. Tidak ada persyaratan, Ustaz. Jadi saya diserahkan uang suruh mengelola buat perusahaan ini dan buat sebuah restoran, dijalankan dulu dengan niat ya kita jalanin perusahaan ini. Iya, gitu. Sebentar. Biasanya namanya biasanya orang menyerahkan uang, tentu yang diinginkannya mengelola uang ini, bukan mengelola uang orang lain dengan cara berhutang, ya. Juga. Benar, Ustaz. Iya. Iya, berarti kebijakan berhutang itu dari pihak Anda. Iya. Dan dia menyetujuinya atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak menyetujui pihak Anda berhutang. Iya. Kalau tidak dia setujui, iya, dia sudah rugi 2 kali. Uang investornya tidak kembali, kemudian dia harus bayar hutang lagi, kecuali dia yang nyuruh. Jelas, Abu Jihad? Iya. Ya, yang kerugian ini akibat kelalaian atau murni karena umpamanya tertipu atau bagaimana? Jadi kerugian ini begini, Ustaz. Setelah saya perjalanin perusahaan ini, itu ada utang-utang kontraktor, harusnya si investor ini bayar dulu nih, Ustaz. Tapi karena udah jalan operasional, dia minta dari uang operasional itu dibayar ke untuk pembayaran kontraktor-kontraktor gitu, Ustaz. Seperti kontraktor bangunan gitu. Jadi dia nyerahkan modal itu nggak secara utuh. Jadi misalnya kita membutuhkan biaya untuk pembangunan 1M, dia hanya bayar 400 juta. Setelah itu operasional jalan itu langsung suruh bayar lewat operasional itu. Sedangkan operasional baru jalan satu bulan gitu, Ustaz. Qadarullah ma syaa fa'al. Harusnya ketika dia minta, antum mengatakan, ambil semuanya, di sana ada piutang, ada hutang, ada barang. Saya gak mau lagi mengurusin. Udah, Ustaz. Jadi semua barangnya saya suruh ambil, Ustaz. Udah diambil semuanya. Semua peralatan restoran semua ditarik, Ustaz. Ya udah, berarti kalau begitu hutang milik dia. Oh, alhamdulillah, Ustaz. Seperti piutang milik dia, hutang juga milik dia. Iya, Ustaz. Ya, jadi udah. Ada sebagian ya saya mau bayar sendiri karena supplier itu kenal sama saya, Ustaz. Mau gak mau saya ngeluarin duit pribadi, tapi semua peralatan, semua alat kantor udah ditarik, Ustaz. Ya, ya udah, dia yang menanggungnya semuanya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik. Hati-hati jalan, barakallahu fiik. Dan ini muka pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Iya. Maka seorang muslim dalam berakad mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla, kaidah-kaidah larangan yang menyebabkan terkadang sesuatu yang baik itu malah menjadi tidak baik dan tidak benar dan malah menjadi penyebab sengketa sama mereka. Dalam kasus masyarakat tadi umpamanya yang akan terakhir oleh Abu Jihad tadi, ya harusnya modal dia sebesar yang dia setorkan. ya. Dan ini tidak boleh dalam akad mudharabah, di mana dia menyerahkan berkala uang modal tersebut. Haruslah dia serahkan seluruhnya, tapi yang terjadi qadarullah masyaallah, ya. Maka hendaklah setiap muslim sebelum memulai sebuah akad transaksi dengan yang lainnya, ya, wajib mempelajari syariat Allah dan mengetahuinya, sehingga dia bisa terselamatkan dari hal-hal yang melanggar syariat Allah, sehingga benar-benar muamalah tadi menjadi perekat dan menjadi penghubung dari orang yang jauh menjadi dekat. Tapi kalau tidak mengenal syariat Allah, dia akan menjadi pemecah, penjauh orang yang dekat. Antara karib kerabat pun saling berkelahi, antara anak dengan orang tua pun saling merampas hak waris, umpamanya bila mereka tidak mengikuti syariat sebagai manfaat. Wallahu a'lam.